Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bahasan kita masih tentang nawasib al-mudhari'. Fannawasibu asyarah, telah disebutkan bahasanya an-nawasib asyarah. An-nawasibu dirafakkan sebagai apa? Mubtada. Kalau ada isim ya yang memulai jumlah maka dia mubtada, dan mubtada hukumnya apa? Marfu. An-nawasib bentuk jamak dari apa? Nasib. Dijamakkan dengan nawasib, bukan nasibun, karena dia nasib adalah jamak ataupun mufradnya nasib untuk yang tidak berakal. Ya. Asyaratun sebagai khobarnya. Marfu juga tanda rafanya dhammah. Fan-nawasibu asyaratun, penasab ada 10. Sudah kita baca sebelumnya dan sudah kita ambil 4 darinya, ya. An, lan, idan dan kai. Ya, an, lan, idan dan kai. Ya. Dan lamu kai, iya. Lamu kai juga sudah, ya. Kemudian juga lamul juhud dan hatta, ya, sampai di situ, ya. Ya, an, lan, idan, kai, lamul juhud, kemudian hatta. Ya, kita selesaikan dulu pembahasannya nanti insyaallah setelah selesai ini kita perbanyak latihan-latihan. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Kemudian penasab berikutnya adalah jawaban dengan fa. Jawaban dengan apa? Fa ataupun dengan wawu. Ya, jawaban dengan fa ataupun dengan wawu. Fa-nya disebut dengan fa apa? Fa sababiyah. Karena apa yang sebelum fa merupakan apa? Sebab dari apa yang setelahnya. Ya. Apa yang sebelum fa merupakan sebab dari terjadinya apa yang setelah fa. Ya. Oleh karenanya disebut dengan fa sababiyah. Karena yang sebelumnya menjadi sebab terjadinya apa yang setelahnya. Wawu disebut dengan wawu apa di sini? Wawu ma'iyah. Maknanya apa? Wawu ma'iyah. Maknanya adalah apa yang setelah wawu itu menyertai apa yang sebelum wawu. Ya. Tandanya wawu itu wawu ma'iyah adalah bisa digantikan posisi wawunya dengan ma'a. Maknanya tidak rusak. Ma'a itu artinya bersama. Ya. Artinya apa? Bersama. Dan dua huruf ini, fa sababiyah dan wawu ma'iyah, bisa menasobkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Menurut siapa? Madzhabnya orang Kufah. Tapi dengan apa? Syarat. Syaratnya adalah apa? Agar didahului oleh, pertama oleh nafi. Penafian. Ya. Seperti dalam ayat Al-Quran. La yuqdo alaihim fayamutu. La yuqdo alaihim fayamutu. Fa di sini. Fayamutu. Fa sababiyah. Menasobkan fi'il mudhari' setelahnya yamutu. Tadinya aslinya apa? Yamutuna. Dia termasuk afalul khamsah. Maka dinasobkannya dengan membuang nun. Kenapa kita sebut fa di sini sababiyah, menasobkan fi'il mudhari' setelahnya? Karena sebelumnya ada penafian. La yuqdo alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidak dibinasakan sehingga mati. Enggak kan? Tapi mereka disiksa dan diazab dalam kondisi mereka hidup. Bahkan keadaan mereka tidak hidup, tidak mati. Dikatakan hidup ya seperti bukan orang hidup kondisinya. Sangat mengenaskan. Dikatakan mati, hidup. Kata Allah, thumma la yamutu fiha wa la yahya. La yuqdo alaihim fayamutu. I'rabnya bagaimana? La nafiyah. Yuqdo fi'il mudhari' marfu' litajarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi bah dhammah muqaddarah 'alal alif. Ya. Yang menghalangi apa? At-ta'adzur. Ya. Kemudian fayamut fa sababiyah. Fayamutu yamutu fi'il mudhari'un mansubun bi fa as-sababiyah wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal afal khamsah al-wawu yamutu al-wawu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa al alif lil fariqah, untuk membedakan wawu yang merupakan fa'il dengan wawu yang lain. Wawu yang lain itu seperti apa? Seperti wawu yang ada pada fi'il mudhari' untuk mufrad, yad'u Muhammad, yad'u misalnya an-nas ila Allah. Yad'u di sini kan tanpa alif. Wawunya akhir fi'il, bukan waw jama'ah di situ tanpa alif. Ya, dan untuk membedakan yang lainnya. Seperti untuk membedakan wawu yang ada pada isim. Seperti muslimuna, muslimuna ini kan isim ya, muslimuna. Kalau disandarkan kepada Makkah, didhofahkan muslimu Makkah. Muslimu Makkah ada wawunya tapi tanpa alif. Ya, itu fungsinya apa? Alif ini untuk membedakan antara wawu yang merupakan apa? Fa'il, dhamir dengan wawu yang lain. Wawu yang lain itu apa? Ya tadi bisa wawu yang merupakan akhir fi'il. Rida'a yad'u. Aslinya wawunya bukan fa'il. Atau wawu yang ada pada isim. Jamak mudzakkar salim yang didhofahkan yang marfu. Muslimu, maka muslimu, Indonesia, dan seterusnya. Nah itu syarat yang pertama. Yaitu apa? Agar didahului oleh apa tadi? Nafi. Iya. Penafian. Ya. Bisa dicontohkan dengan contoh yang lain? La. Apa? Yadrusu Muhammad. Misalkan an-nahwa, Muhammad tidak belajar nahwu. Akibatnya apa? Fa yajhal misalkan. Ataupun fa la yafhama, tidak paham apa? Makna ataupun ma'ani Al-Qur'an. Ya, Muhammad tidak belajar Al-Qur'an sehingga akibatnya dia apa, tidak bisa memahami apa? Makna-makna Al-Qur'an. Dan semisalnya sudah digiaskan. Ya. Apalagi silakan satu lagi. Contohkan la, ya bisa dengan la penafian, dengan ma juga bisa. Ya. Misalkan maja'ani Muhammadun, Muhammad tidak datang kepadaku. Kemudian fa. Ya, fa yajida minni misalkan ata'a, sehingga dia mendapatkan pemberian dariku. Dapat enggak? Enggak dapat karena dia tidak datang. Kalau dia datang, dia akan mendapatkan apa? Pemberian dariku. Ya, misalnya itu. Nah, kemudian yang kedua, selain nafi, ya, agar fa sababiyah ataupun waw ma'iyah ini, kalau tadi fa sababiyah ya, kalau yang waw ma'iyahnya tinggal dicontohkan saja. Ya. Tinggal diganti aja fa-nya bisa. Ya. Misalnya maja'ani Muhammadun wa yajida minni ato'an, ya. Berarti al-ato' pemberian dariku menyertai kedatangan dia. Kalau mananya wawu gitu ya. Kemudian selain didahului oleh apa? Nafi juga oleh tolab. Ya. Tolab itu macamnya banyak. Tolab itu maknanya apa? Tuntutan. Tuntutan itu bentuknya, macamnya, jenisnya banyak. Ya. Di antara makna tolab adalah, atau macam tolab adalah al-amr, perintah. Perintah kan tolab ya. Tolab tuntutan dari atas ke bawah. Ya. Apakah dari Allah kepada para hambanya, dari guru kepada anaknya, dari apalagi orang tua kepada anaknya. Seperti kalau dikatakan apa? Zakir fatanjah. Belajarlah. Muroja'ahlah. Ulang-ulanglah pelajaran. Fatanjaha. Sehingga kamu lulus. Ataupun agar kamu lulus. Di sini fa disebut dengan fa sababiyah. Kenapa? Karena yang sebelum fa-nya merupakan sebab apa? Dihasilkannya setelah fa. Kalau kita i'rab zakir fi'lun fi'lu amrin mabni 'ala sukun mun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu dhakir anta. Fatanjah fa sababiyah, fa sababiyah. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansub bi fasababiyah wa alamat nasbi al-fathah zahiru ala akhiri wa fa'iluhu wa min musatir fihi wujuban taqdiruhu ya anta. Diganti wawu misalkan zakir wa tanjah, sama memansubkan. Kalau ini wawu, wawu ma'iyah ya. Kemudian tanjaha fi'lun mudhari' mansub bi wawi al-ma'iyah wa alamatu apa? Wa alamatu nasbihi al-fathah zahiru ala akhirihi. Ya, kemudian wa fa'iluhu apa? Dhamir mustatir fihi ya wujuban ta'tiru anta. Itu macam tolab yang pertama itu apa? Amr. Ya. Contoh yang lain aslim fatadkhula al-jannah misalkan ya. Masuklah kamu Islam, niscaya kamu akan masuk surga. Ya. Ini sama i'rabnya aslim. Kenapa dia fa di sini disebut dengan fa sababiyah? Karena apa yang sebelumnya yaitu apa? Islam adalah sebab seseorang masuk dalam surga. Di sini syaihnya mana? Aslin fatud fatadkhula. Tadkhula itu maksud dengan fa sababiyah yang didahului oleh apa? Amr. Oleh apa? Amr, oleh perintah. Ya. Sudah pahami? Ya. Iya, bisa dicontohkan yang lain. Ya. Perbuatlah ini, nanti kamu akan seperti ini. Gitu. Misalkan iqra'il Qur'an. Apa balasannya? Misalkan fa kita ditanala al-ajra al-azima minallah. Misalnya kau akan mendapatkan apa? Pahala yang besar dari Allah. Ya, fa tanala. Tanala mansub dengan fa sababiyah yang didahului apa? Amr. Kemudian macam talab yang kedua adalah apa? Ad-du'a. Doa. Ini juga talab, hanya saja arahnya kalau doa dari bawah ke atas, dari para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ucapannya Nabi Musa dalam Al-Qur'an itu ada mendoakan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya, karena setelah dijelaskan kepada mereka apa agama Allah tauhid, mereka menentang. Setelah jelas bukti-bukti disampaikan beragam mukjizat, tetap juga mereka ingkar. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu. Lihat. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Allah, hancurkanlah harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, dan kuncilah hati-hati mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak akan beriman. Agar mereka tidak bisa beriman. Hatta yarawul azabal alim. Sampai mereka melihat azab yang pedih, baru mereka beriman. Di sini mana syaitnya? Fala yu'minu. Di sini fala yu'minu. Kenapa yu'minu di sini dijazmkan? Karena oleh apa? Oleh fa sababiyah yang didahului apa? Doa. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Fala yu'minu. Enggak apa-apa, ada lainnya juga. Fala yu'minu. Kalau gitu. Bukan, jadi iraja fa sababiyah la nafiyah. Ya, yu'minu fil mudhari' majzum bi fa sababiyah gitu. Hatta yarawul adzabal alim. Nah, tadi yu'minu mansub dan nasabnya apa? Fala yu'minu. Hadzfun nun, karena dia termasuk afalul hamzah. Aslinya apa yu'minu? Yu'minuna. Kembali kepada Fir'aun dan bala tentaranya kan? Ada sesuatu? Oh, nasab keliru anaknya, diingatkan saja. Ya, sabkul lisan, keceplosan. Bukan apa? Jazm tadi, jazm ya? Iya. Nasab maksudnya. Afan. Ya. Jadi fala yu'minu itu kan? Ya, jadi fala yu'minu, ya, fala yu'minu itu contoh dinasabkannya apa? Fi'il mudhari oleh fa sababiyah yang didahului oleh apa? Oleh doa. Fala yu'minu. Ya, yu'minu fi'il mudhari mansubun bi fa asbabiyah al-masbuqah itu. Orang lebih lengkap. Yang didahului oleh apa? Ad-du'a. Hatta yarawu, ada yang syaid berikutnya. Yarawu mansub oleh hatta itu. Hatta yarawu, ini juga mansub yarawu. Tadinya yarawna, dikasih hatta jadi hatta yarawu. Tanda nasabnya apa ini? Hadzun nun. Yang menasabkan apa di sini? Hatta. Ada dua syaidnya di sini ya. Ya, ada ucapan penyair yang cukup bagus dalam bahasan ini, atau yang berkait dengan bahasan ini, yaitu Rabbi wafiqni fala a'dil an sanani sa'ina fi khairi sananin. Rabbi ya Rabku, kalau mau ditulis nanti terakhir bolehlah ya. Rabbi ya Allah, wafiqni, berilah aku taufik. Fala a'dil, sehingga aku tidak berpaling, melenceng dari sanani sa'in, ya, dari jalan-jalan orang, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berupaya. Fi khairi sanan, pada jalan yang terbaik. Jadi untuk kita bisa istiqamah di atas jalan yang benar dalam amalan ibadah kita, perlu taufik dari Allah. Sehingga Rabbi wafiqni fala a'dila. Syaitnya mana di sini? Fala a'dila. A'dila mansub kenapa? Karena fa sababiyah yang didahului oleh apa? Doa. Rabbi wafiqni fala a'dila. Dari adala ya'dilu. Adala ya'dilu adala'an. Berpaling, melenceng, menyimpang. Ya, maknanya. Ya. Sudah faham ini? Ya, antum silakan dicontohkan misalnya itu. Berarti Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah aku apa? Rezeki. Fa atasaddaqa. minhu, sehingga aku bisa bersedekah dengan sebagiannya. Atau fa'ahujja minhu, sehingga saya bisa haji dengannya. Atau fa'atamiro, maka saya umroh gitu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Atau diganti wawu, kalau wawu berarti mananya menyertai. Misalnya saya umroh ataupun haji atau sedekah menyertai. Ya, apa yang sebelumnya tadi? Rizki, ya. Adanya rizki. Pokoknya pembahasannya mirip ya. Fa dengan wawu syaratnya sama, cuma maknanya sedikit berbeda gitu ya. Kalau fa sababiyah yang sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya. Kalau ma'iyah apa yang setelah wawunya menyertai apa yang sebelumnya. Ya, dzakir wa tanjah. Dzakir wa tanjah. Artinya apa artinya? Murojaahlah wa tanjah nisaya, kelulusan akan menyertaimu. Ya, menyertaimu. Akan menyertai apa? Tadi. Ya, menyertai muzakarah. Ya, terjemahan sih mungkin kadang enggak jauh. Kemudian, talab yang keberapa? Tiga, yaitu apa? Al-istifham. Nahyi dulu. Amr dulu, ya doa, kemudian nahi. Ya. Nahi itu apa? Nahi itu adalah larangan. Masdar dari apa? Naha. Yanha. Nahyan. Gitu ya. Latihan mungkin seperti itu ya. Naha yanha. Nahyan. Contoh. Ya. Nahi seperti. La tal'ab. Fayadi' amaluk. Ataupun la tuksir al-la'ab. Kalau sekali-kali bermain bolehlah. Untuk apa mengendorkan apa-apa yang masih tegang karena sebab belajar lama berjam-jam murojaah lama. Tapi kalau la tukfir alafas ya, jangan kau perbanyak main. Akhirnya apa? Fayadhi'a amaluk, sehingga akan lenyap sirna apa cita-citamu. Fayadhi'a. Di sini yadhi'a adalah contoh fi'il mudhari yang mansub dengan fa sababi al-masbuqah yang didahului apa? Nahi. Gitu. Kalau gitu ya Rabb ya bisa la nahiya tal'ab fi'il mudhari majzum bila nahiya, nanti akan datang pembahasan adawat yang menjazmkan fa menjazmkan ini sih la ya. Fala fa sababiyah yadhi'a fi'il mudhari mansubun bi fa asbabiyah wa alamatu nasbi al-fathah dhahir ala akhirih amaluk fa'ilnya. Amaluk apa? Fa fa'ilnya ya. Contoh dalam Al-Qur'an juga ada. Atau sebelum itu kita contohkan yang lain ya, yang simpel. La ta'jal fatandam, jangan tergesa-gesa. Fatandama, nanti kamu menyesal. Ya, la ta'jal fatandam, karena kebiasaan orang yang terburu-buru dalam segala hal itu berakhir dengan apa? Penyesalan. I'rabnya bagaimana? La ta'jal fatandam, la nahiyah. La nahiyah itu amalnya apa? Menjazmkan nanti ya, ada pembahasannya khusus. Ta'jal fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Fatandam fa sababiyah. Kemudian tandama fi'lun mudhari'un mansubun bi fa sababiyah. Kalau mau lengkap al-masbuqah. Al-masbuqati bi nahyi, itu aja. Bin nahyi, oleh nahyi. Ya. Sifahami dalam ayat Al-Qur'an juga ada seperti la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Dalam surat Thaha. Janganlah kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. La taftaru 'ala Allahi kadhiba, dengan bid'ahan yang semisal itu. Ini kan iftira 'ala Allah, dengan kebid'ahan yang dia lakukan atau diamalkan, dia menisbahkan ini dari Allah dan Rasulnya, padahal keduanya berlepas diri darinya. Ini iftira 'ala Allah. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Demikian pula yang menimpa mereka, umatnya Nabi Musa, mengada-adakan ibadah yang aneh yang baru sepeninggal Nabi Musa. La taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab, sehingga kalian ditimpa azab. Fayushitakum. Kenapa mansub di sini yushitakum dengan fa sababiyah al-masbuqati dengan al-masbuqati bi an-nahyi. La taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum, bukan fayushitukum bi'adzab, tapi fayushitakum. Juga ada dalam ucapan menyair ini juga bagus kalau antum bisa menghafalnya. Katanya la tanha an khuluqin. Ini wawunya yang wawu dengan fa ya. Kalau sekarang wawu ma'iyahnya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah. 'Arun 'alaika in fa'alta 'azimu. La tanha, janganlah engkau melarang mencegah orang lain dari satu akhlak yang buruk. wa ta'ti mitlah, bersamaan dengan itu kamu sendiri melakukannya. Wa ma'iyah kan, wa ta'tiya, lihat, wa ta'tiya mitlah, dalam keadaan kamu sendiri mengerjakannya. Arun 'alaika in fa'alta 'adzib, ini adalah aib yang sangat besar apabila engkau melakukannya, memerintahkan orang lain, melarang orang lain dari satu akhlak, misalkan dusta atau yang semisal itu, dia sendiri melakukannya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah, wa ta'tiya mithlah. Di sini syaitnya mana? Ta'tiya fi'il mudhari mansubi wawil ma'iyah al-masbuqati yang didahului apa? Nahi. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlah. Terjemahnya tadi, jangan kau melarang dari satu akhlak yang buruk bersamaan kamu sendiri melakukannya. Wawu kan bersamaan kan? Nah, wawunya wa ma'iyah. Nah itu. Kemudian apa lagi setelah nahi is istifham. Istifham itu apa sih maknanya? Iya, kata tanya. Istafhama yastafhimu, masdarnya apa? Istifham, istifhaman ya, talabul faham tadi dimasuki apa sindan ta, yakni istifham menanyakan sesuatu ya. Contohnya istifham, misalkan hal hafidta durusaka fa usammi'aha lak, apakah engkau sudah hafal pelajaranmu jurmiyah, misalkan hal hafidta matna al jurmiyah fa usammi'aha fa usammi'ahu lak, atau fa usammi'ahu lakum, apakah kalian, hal hafidtum, sekarang jamak aja ya banyak, apakah kalian sudah menghafal matna apa al jurmiyah, matan jurmiyah, fa usammi'ahu lakum, sehingga aku akan menyimaknya dari kamu. Di sini syaitnya mana? Fa usammi'a, menyimak. Fa usammi'a, kenapa dinasabkan oleh? Oleh apa dinasabkan? Oleh fa as-sababiyah al-masbuqah bi al-istifham. Dalam Al-Quran juga ada, Masya Allah. Seperti dalam ayat, fahallana min syufa'a fa yashfa'u lana au nuraddu fa na'mal ghara alladhi kunna na'mal, dalam surat Al-A'raf. Mereka penyesalannya ahlun nar, yang mereka menjadikan syufa'a, pemberi syafaat-syafaat selain Allah SWT dari sekutu-sekutu mereka. Fahallana min syufa'a, apakah kami memiliki para pemberi syafaat sehingga mereka bisa memberi syafaat untuk kami? Au nurad, ataukah apakah bisa kami dikembalikan di dunia sehingga kami bisa beramal dengan amalan yang lain tidak seperti yang kami amalkan dulu? Di sini syaitnya mana? Fayashfa'u, lihat. Fahallana, apakah kami memiliki para pemberi syafaat? Fayashfa'u lana, sehingga mereka memberi kepada kami syafaat. Syaitnya mana di sini? Fi'il mudhari mansubnya? Yashfa'u. Mansub. Tanda nasabnya apa di sini? Hadfun nun. Kenapa? Karena dia termasuk afal khamsah. Syafa'a yashfa'u. Kalau untuk jamak, yashfa'una. Dimasuki penjazam fa' sababiyah, maka menjadi fayashfa'u. Maka kalau di Arab, yashfa'u fi'il mudhari'un mansubun bifa sababiyya al-masbuqati bi al-istifham, kayak gitu ya lebih lengkapnya. Kalau antum mau diharap dari awalnya, zen dari awal sebelumnya, fahal lana min syufa'a, hal sim sifham lana jarma juru seperti ini, kemudian min syufa'a dia sebagai mubtada muakhar. Ha itu. Dan ini pun ada dalam ucapan penyair ya, yang contoh apa, contoh wawu ma'iyah yang di dalam apa istifham. Sebab alam aku jarakum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha. Bukankah saya ini tetanggamu? Ya, wa yakunu baini wa bainakum, bersama dengan itu antara kita dengan kamu itu ada al mawaddah, kasih sayang, wal ikha dan persaudaraan. Wa yakuna di sini. Yakuna mansub dengan apa? Wawu ma'iyah. Al masbuqah yang di dalam apa? Al istifham. Insyaallah bisa kan dijelaskan dengan ini kan? Pokoknya fa sababiyah wa ma'iyah bisa menasabkan dengan syarat didahului oleh hal-hal ini. Sudah kita lewatkan beberapa di antaranya nafi, amr, du'a, nahi, istifa. Masih ada. Yaitu al-'arad. Al-'aradu apa? Talab birifq. Jadi permintaan dengan lembut, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dengan lembut, dengan sopan. Ya. Seperti ala tazuruna fanukrimak. Ya mari engkau berkunjung kepada kami, fanukrimak, sehingga kami memuliakanmu. Mana syainya di sini? Fanukrimak. Nukrima adalah contoh fil mudhari yang dinasabkan oleh apa? Fa asbabi al-masbuqah yang didahului apa? Al-arad. Dari mana di sini diketahui bahwasanya sebelumnya arad ada adatnya, ada alatnya, itu apa? Ala gitu. Ala mana yang banyak dalam Al-Qur'an beda-beda. Ya, kalau di sini contohnya ala apa? Al-arad. Kadang untuk apa? Tanbih ala inna auliya Allah, ketahuilah gitu sering terjemahannya. Ya. Banyak mananya ala. Ya. Kadang hamzah dengan la nafil jinsi. Ya. Itu arad. Ya. Contoh dalam ucapan penyair juga ada. Kalau antum bisa menghafalnya zen. Contoh ucapan penyair bagus. Ya bunal kirami ala tadnu fatubsirama qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Ini seringkali disebutkan ya oleh masyayikh, para ulama, untuk apa menjelaskan bahwasanya beda antara orang yang melihat langsung sesuatu dengan yang dia mendapatkan berita dari orang lain. Ya, ada juga dalam hadis ya. Laisa man ra'a kaman sami'a. Ya ibnal kiram, wahai anaknya orang yang mulia, ala tadnu fatubsir ma? Apa engkau tidak mau mendekat? Ya, tidakkah engkau mau mendekat? Fatubsir ma, sehingga engkau bisa melihat langsung ma qad haddatsuka, apa yang mereka telah perbincangkan tentangmu. Ya, famara'in kaman sami'a, karena tentunya beda antara orang yang melihat langsung dengan yang dia mendengar dari orang lain. Lihat tuh, mereka membicarakan kamu tentang ini lo, lihat sendiri. Bukan katanya. Di sini syaitnya mana? Ya, ya benal kiram ala tadnu fatubsira ma qad haddatsuka famara'in kaman sami'a. Mana? Fatubsira, tubsira dari apa? Absara yubsiru, melihat. Kalau untuk anta tubsiru, kemasukan fa sababiyah jadi tubsira, fatub siro. Jadi tubsiro fi'il mudhari'in mansubun bi fa'as sababiyah al-masbuqah bi al-arad, yang didahului apa? Al-arad. Ya latihnya gitu ya. Ya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruan anta. Ya. Kemudian macam talab berikutnya, ini kan talab juga ya. Arad, permintaan, permohonan dengan lembut. Permintaan bukan ya, talab juga. Ya. Jadi syaratnya didahului oleh dua saja. Pertama nafi, yang kedua tolap. Cuma tolapnya itu bentuknya banyak gitu. Macamnya banyak tolap itu. Ya, di antara bentuk tolap juga at-tahdid. Nah, tolap juga cuma dengan apa? Penekanan gitu. Dengan desakan. Ya. Ini apa? Tahdid. Hurufnya, huruf-huruf tahdid itu halla. Dia juga alla. Bisa dengan halla atau apa? Alla. Juga laula, tulis tuh boleh. Lauma, nah, itu huruf-huruf tahdid. Iya. Ada halla, ada apa? Alla, ada apa lah? Laula. Hamzah semua. Halla, alla, laula, lauma. Iya, lauma. Ini huruf-huruf tahdid banyak. Ya apalagi ya, halla, alla, laula, lauma. Ini tinggal halla ya. Contohnya tahdid misalnya halla adaita wajibaka fayashkuruka abuk. Ayo, engkau kerjakan apa? Kewajibanmu. Ini saya, bapamu akan bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Fayashkuruka. Ini contoh fi'il apa? Mudhari yang masuk dengan fa asbabi al-masbuqati, yang didahului oleh apa? Bi at-tahdid. Tahdid itu masdar dari hadd yahuddu, menganjurkan, anjuran dengan makanan. Wa la yahuddu ala tu'amil miskin, maksudnya tahdid. Ya. Halla adaita wajibak fayashkura abuk, atau semisal itu. Halla apa? Halla. Ya. Taqra'ul Qur'an. Ayo baca Al-Qur'an. Fa yafrah, ya, fayafraha. bihi abuk, sehingga dengan itu bapak kamu senang. Ya, misalkan ya, saya contoh ya, faya froha gitu. Ya froha. Kemudian contoh dalam Al-Qur'an juga ada, seperti dalam ayat yang insyaallah antum kalaupun enggak hafal pernah dengar. Laula akhortani ila ajalin qaribin fa'assaddaqa. Fa'assaddaqa. Mengapa? Iya, laula kenapa tidak akhortani ajalku ditunda sejenak? Ya, fa'assaddaq sehingga aku bisa sedekah. Fa'assaddaq. Di sini kan penundaan ajal mengakibatkan apa? Sedekah. Cuma tidak bisa. Ya, sudah mati. Tidak bisa. Kalla. Si jawabnya. Inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Jadi fa'assaddaqa, as-saddaqa. Contoh dari apa fi'il mudhari yang mansub dengan fa'asbabi al-masbuqati bi al-tahdid. Ada tahdidnya apa di sini alatnya? Tahdidnya laula. Laula. Saya paham ini? Ya, contoh yang lain tahdid. Silakan antum bisa bikin sendiri mudah. Makanya halla ataupun apa? Alla ataupun apa? Laula ataupun lau? Lauma ya. Kemudian at-tamanni juga tolab. Sama tamanni ya kan? Orang menghayal, ada tolab enggak? Menghayal nih, aduh saya seandainya ini. Tolab kan? Cuma kalau tamanni itu adalah tolabul mustahil. Ya, menginginkan sesuatu yang mustahil. Duh, saya kiranya saya bisa punya sayap yang bisa terbang kayak burung ini, enak kesana kemari, gak usah bayar angkot segala macam, isi bensin. Ini menghayal ini. Ya. Dan kadang tamannya juga bermakna menginginkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi sangat sulit. Ya, sangat sulit sekali. Orang miskin. Ya, kepengen orang rakyat jelata menjadi presiden gitu ya. Ataupun pengen apa? Bisa haji. Ya. Ini apa? Tamanni. Akan kita baca contoh-contohnya. Ya. Contoh tamanni dengan makna menginginkan sesuatu yang mustahil adalah ucapan penyair. Ya, laital kawakiba tadnuli fanzimaha uquda madhin fama arda lakum kalimi. Duhai kiranya bintang-bintang itu mendekat kepadaku sehingga aku rangkai dengan bintang-bintang itu kalung pujian. Famardo lakum kalimi. Ya. Famardo lakum kalimi. Maka tidaklah ardo lakum kalimi. Kalimatku ini bisa membuat ridho kamu. Ah, kamu lantur. Ya. Yang benar saja. Bangun. Ya. Ah, kemudian contoh yang lain juga. Syaitnya di sini mana? Fa'andhimaha. Nazoma yandhimu. Untuk anak, andhimu. Dikasih fa'sababiyah jadi fa'andhima. Maka andhima contoh fi'il mudhari yang mansub dengan apa? Fa sababi al masbuq bi at-tamanni. Contoh yang lain, ala laita syababa yaudu yauman. Ini bagus itu. Kita ulang-ulang agar kita menyesalnya sekarang. Jangan menyesalnya ketika sudah tua kayak penyair ini. Iya, ala laita syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al masyib. Duhai kiranya masa muda suatu hari bisa kembali. Di dunia ini mustahil, di akhirat dikembalikan. Muda umurnya 30 3. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-masyib, sehingga aku bisa beritakan tentang sesuatu yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah tua, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa banyak berbuat banyak. Nih, enggak bisa banyak berbuat. Di sini saja mana? Fa ukhbira. Akhbara yukhbiru untuk saya, ukhbiru dikasih fa sababiyah ukhbir. Maka ukhbira adalah contoh fi'il mudhari' mansub dengan fa sababi al-masbuqati yang didahului apa? Oleh at-tamanni. Ya, ini contoh tamanni dengan makna tolabul mustahil, menginginkan sesuatu yang mustahil. Adapun contoh tamanni dengan makna menginginkan sesuatu yang sangat sulit seperti ucapanmu laita li malan fa ahujja minhu. Orang ucapan seorang fakir ya. Kalau orang kaya ya mudah. Orang fakir laita li malan fa ahujja minhu, duhai kiranya aku miliki harta sehingga aku bisa berhaji darinya. Ya, kasihan, semoga dimudahkan. Ya. Dalam Al-Quran juga ada Contohnya dalam ayat ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Duhai kiranya dahulu aku bersama mereka orang-orang soleh, fa'afuza fawzan 'azima, sehingga aku bisa beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di sini syaitnya mana? Afuza fil mudhari mansubun bi fa asbabi al masbuq bi at-tamanni. Hurufnya apa? Ya laita. Dikasih ya di sini ada munadanya ya laitani. Boleh laitani, boleh ya laitani. Kalau di sini ada munad, ada harfu nidanya. Ada juga nasih dalam ayat Al-Qur'an. Kalau tadi untuk apa? Fa sababiyah ya. Untuk yang waw ma'iyahnya contoh. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka orang-orang kafir yang diazab berkata, ya laitana duhai kiranya nuraddu, aku dikembalikan ke dunia, wa la nukadziba bi ayati rabbina wa la nukadziba. Maka kalau saya dikembalikan, wa la nukadziba, kami tidak akan apa? Mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin. Ya, tapi ini dusta. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Seandainya kata Allah SWT, kami kembalikan mereka ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dahulu mereka lakukan. Ini Allah SWT ilmunya itu mengetahui apa yang belum terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi bagaimana. Seperti ini kan? Nih, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka kembali ke dunia, ini terjadi enggak? Enggak. Allah tahu seandainya mereka kembali ke dunia, mesti kafir lagi mereka. Fa innahum lakadzibun. Di sini syaitnya mana? Wala nukadziba. Nukadziba fi'lun mudhari'un mansubun bi wawi al-ma'iyya al-masbuqa bi at-tamanni. Ya laytana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Tuh, dua kiranya aku dikembalikan ke dunia. Kita masih di dunia ini. Jangan sampai kita menyesal seperti orang ini. Ya, dimanfaatkan. Meminta taufik dari Allah, kemudahan dari Allah SWT untuk bisa mengisi hidup ini agar tidak menyesal seperti penyesalan orang-orang kafir. Meskipun kita semua mesti bakal menyesal ya. Ya, penyesalannya berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Kemudian berikutnya apa? Ar-roja. Ya, harapan. Ini di antara macam tolab apa? At-taroji ataupun ar-roja, harapan. Harapan itu apa? Tolabu al-amr al-qarib al-husul. Mencari atau menginginkan sesuatu yang sebentar lagi terjadi. Seperti ucapanmu kepada seorang yang sakit. Dan sepertinya sebentar lagi sembuh. La'allallah yashfini fa'azuruka. La'allallah yashfini fa'azuruka. Semoga sebentar lagi Allah SWT menyembuhkanmu. Fa'azuruka, sehingga aku akan ziarah kepadamu. Fa'azuro, zaro yazuru anak. Azuru dimasuki fa, fa azuro mansub azuro dengan fa sababiyah al masbuq bi at-taraji atau bi ar-raja. Tanda rajanya mana? La'alla. Iya. Iya. La'alla juga kadang digunakan untuk apa? Untuk taman nih kadang. Iya. Ya. Nih, dalam ayat Al-Qur'an. La'alli ablughul asbab, ucapannya Fir'aun kepada Haman. Ya Haman, ibni li surha, la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkanlah untukku istana yang tinggi agar aku bisa mencapai pintu-pintu, pintu-pintu langit. Fa'attali'a, ya, fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa menengok, melihat langsung Tuhannya Musa. Kesombongan siapa? Fir'aun. Fa'attali'a, jadi ittala'a yattali'u, anak attali'u, dikasih fa, fa'attali'a. Maka di sini attoniya adalah contoh fi'il mudhari yang dinasabkan oleh fa'il sababiyah yang didahului apa? La'ali taraji, harapan. Tapi ini sesuatu mustahil. Ya, kadang demikian. Kadang roja juga digunakan untuk sesuatu mustahil. Ana lupa basyirnya itu. Ya. Ucapan penyair ketika melihat burung-burung. Wahai burung-burung, adakah di antara kalian yang mau meminjami sayapnya kepadaku sehingga aku bisa terbang kepada orang yang saya cintai? Cuma lupa saya. Ya, al-muhim seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Itu yang berapa itu? Sudah habis deh. Ya, sudah selesai itu. Pembahasan macam-macam dari tolab. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya fa sababiyah dan waw ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan syarat. Syaratnya ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama didahului oleh nafi, penafian. Nafi ini bukan tolab, nafi bukan tolab kan. Misalnya maqama Zaidun, ada tolab enggak? Zaid tidak berdiri, enggak ada. Kemudian yang kedua didahului oleh apa? Tolab. Tolab ini macamnya ada berapa tadi? 8. Kalau antum sulit untuk menghafalnya, maka di sana sudah dibikin atau disusun oleh ulama ahli nahwu dalam bentuk nazm. Ya, mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu tamanna warju kadzaka an-nafyu qad kamula. Yaitu mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihimu. Mur amr, wad'u du'a, wanha an-nahyu, wasal istifham, wa'rid al-'arad, lihaddihimu tahdid, tamanna tamanni, warju tarajji, kadzaka an-nafyu qad kamula. Amr du'a, nahi istifham, 'arad tawalan, tahdid anjuran, tamanni roja, tambah lagi nafi, kumpul semua di sini 9. Nah, kalau mau dihafal saya tulis. Sudah capek ini. Satu laginya ditunda aja ya. Tinggal satu lagi tentang apa? Au. Setelah au kita meroja sebentar dari belakang. Setelah itu baru masuk ke pembahasan apa? Jawazim, jawazim. Ya, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.